Konsultasi Syariah. Hukum mengambil keuntungan lebih dari 100%. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Seringkali, masyarakat mempertanyakan, bolehkah menjual barang dengan keuntungan lebih dari 100%? Bahkan sebagian orang beranggapan, mengambil keuntungan lebih dari 100% termasuk kedzaliman bagi konsumen. Sehingga harga jual tidak boleh dua kali lipat dari harga modal yang dikeluarkan untuk pengadaan barang. Karena kita berbicara tentang hukum, tentu semua ada standarnya. Sebagai mukmin, kita wajib menyadari standar itu harus kembali kepada dalil atau praktek transaksi yang ada di masa salaf atau keterangan para ulama fikih. Antara harga pasar dan keuntungan. Di sana ada dua hal yang perlu kita bedakan. 1. Harga pasar. 2. Keuntungan. Harga pasar. Harga pasar adalah standar harga yang berlaku di masyarakat untuk suatu barang tertentu. Menjual barang lebih dari harga pasar digolongkan para ulama sebagai tindakan pembodohan. Sementara melakukan pembodohan dalam transaksi jual-beli termasuk penipuan yang diharamkan dalam semua agama. Allah menyebut hari kiamat dengan hari Taghabun. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, itulah hari At-Taghabun. Quran Surat At-Taghabun ayat 9. Disebut hari Taghabun dari kata Goben yang artinya pembodohan. Karena orang mukmin penduduk surga membodoh-bodohkan penduduk neraka. Al-Qurtubi menyebutkan keterangan Ibnul Arabi. Ibnul Arabi mengatakan, para ulama madhab kami berdalil dengan ayat ini untuk mengatakan bahwa tidak boleh melakukan tindakan pembodohan dalam muamalah di dunia. Karena Allah Ta'ala hanya mengkhususkan tindakan saling membodohkan hanya di hari kiamat. Tafsir Al-Qurtubi. Pembodohan dalam transaksi ada dua. Pertama, pembodohan ringan yang ditolerir. Ini adalah pendapat mayoritas ulama. Meskipun ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa pembodohan tidak ada yang ditoleransi meskipun sedikit. Kedua, pembodohan parah yang tidak bisa ditolerir atau Al-Ghoban Al-Fahishi. Menurut Hanafiyah, Malikiyah, dan sebagian ulama Hambali, transaksi yang terhitung Ghoban Fahishi dibatalkan dan barang dikembalikan. Ulama berbeda pendapat berapa batasan nilai menjual di atas harga pasar yang terhitung Ghoban Fahishi. Kita tidak berpanjang lebar mengenai masalah ini. Karena itu, kami hanya akan menyebutkan salah satu pendapat saja. Dalam fikih empat madhab disebutkan pendapat Malikiyah. Menurut Malikiyah, yang masyhur menurut berbagai madhab, bahwa barang yang dibeli tidak dikembalikan dengan sebab goben atau pembodohan yang menghasilkan keuntungan meskipun melebihi batas normal kecuali dalam beberapa kejadian. Yang pertama, penjual dan pembeli yang mengalami goben fahishi adalah wakil atau orang yang diberi wasiat. Jika itu yang terjadi, maka transaksinya dibatalkan. Kemudian, mengenai standar goben fahishi, sebagian Malikiyah menyatakan, ulama berbeda pendapat mengenai batasan goben fahishi. Sebagian ulama mengatakan, apabila barang dijual sepertiga lebih mahal dari harga normal atau harga pasar, atau sepertiga lebih murah, maka terjadi goben. Al-Fiqh alal madahib al-arba'ah. Sementara itu, yang difatwakan Syekh Ibn Baz rahimahullah, bahwa goben fahishi standarnya kembali kepada urf, yaitu standar yang berlaku di masyarakat. Beliau ditanya, apa batasan goben yang mempengaruhi keabsahan transaksi? Jawaban Syekh Ibn Baz, ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Sebagian mengatakan sepertiga, dan yang lain mengatakan kurang dari itu. Namun pendapat yang lebih tepat dalam masalah ini, selama masyarakat menyebut itu pembodohan berdasarkan standar mereka, maka bisa berlaku sebagai pembodohan menurut pasar, di mana ini merugikan pembeli. Selanjutnya, kita berpindah ke masalah berikutnya, yaitu mengambil keuntungan lebih dari 100%. Ada dua riwayat yang tegas menunjukkan bolehnya mengambil keuntungan lebih dari 100%. Pertama, hadis dari Urwah Al-Bariki, beliau menceritakan, Rasulullah SAW menyerahkan uang sebesar 1 dinar kepadaku untuk dibelikan seekor kambing. Kemudian uang itu saya belikan 2 ekor kambing. Tidak berselang lama, saya menjual salah satunya seharga 1 dinar. Kemudian saya bawa kepada Nabi SAW seekor kambing dan uang 1 dinar. Kemudian aku pun menceritakan kejadian itu kepada Nabi SAW. Lalu beliau mendoakan, Barakallahu laka fi safqati yaminik. Yang artinya, Semoga Allah memberkahimu dalam transaksi yang dilakukan tanganmu. Hadis riwayat Tirmidzi, Daruqutni, dan dihasankan Syu'aib Al-Arnaut. Kedua, hadis dari Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhuma. Beliau menceritakan, Zubair pernah membeli tanah hutan seharga 170.000. Kemudian tanah itu dijual oleh putranya, Abdullah bin Zubair, seharga 1.600.000. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini diletakkan Al-Bukhari dalam kitab sahihnya di bab keberkahan harta orang yang berperang. Hadis ini dijadikan oleh para ulama untuk menyimpulkan bolehnya mengambil keuntungan berlipat-lipat dalam jual-beli. Majalah Majma' al-Fiqh al-Islami. Banyak kasus di mana orang bisa mendapatkan keuntungan berlipat-lipat ketika jual-beli. Orang yang pergi ke hutan untuk mencari kayu gaharu, mereka bermodal gergaji, kapak, dan seterusnya, yang jika dinilai tidak lebih dari 2 juta. Dan ketika dia berhasil mendapat satu batang gaharu, hasilnya bisa berjuta-juta. Jika dilihat dari modal, keuntungan bisa berlipat-lipat. Dan umumnya unit produksi bisa menghasilkan keuntungan berlipat-lipat jika dilihat dari modal. Meskipun hukum ini juga berlaku untuk unit usaha yang lain seperti trader. Biasanya, pembodohan itu banyak terjadi ketika konsumen kurang perhatian terhadap harga pasar atau kurang perhatian melihat situasi barang. Memang, keuntungan dalam jual-beli mengikuti laju perekonomian masyarakat seperti faktor permintaan dan suplai barang atau ketersediaan barang. Namun, para pedagang hendaknya tetap memperhatikan kode etik pebisnis muslim. Dalam arti, tidak bernafsu meraup keuntungan dengan terlalu semangat memanfaatkan kesempatan, karena ini yang memicu tindakan goben. Kesimpulan inilah yang disampaikan Lajnah Daimah dalam salah satu fatwanya. Keuntungan perdagangan tidak memiliki batasan tertentu, namun mengikuti kondisi persediaan, permintaan barang, dan ketersediaan barang. Hanya saja dianjurkan bagi para pedagang untuk memberi kemudahan bagi konsumen dalam bertransaksi. Jangan sampai memanfaatkan kesempatan kelalaian pembeli, kemudian melakukan goben atau pembodohan dalam melakukan transaksi jual-beli. Sehingga dia harus memperhatikan hak ukhuwah Islamiyah, fatwa Lajnah Daimah. Dari keterangan di atas, kita bisa memberikan kesimpulan. 1. Dibolehkan mengambil keuntungan lebih dari 100%. 2. Tidak dibolehkan menjual barang melebihi harga pasar karena ini termasuk pembodohan konsumen. 3. Keuntungan dari jual-beli dibolehkan selama tidak menyebabkan harga barang dinaikkan melebihi harga pasar. 4. Memanfaatkan kelalaian konsumen terhadap barang bisa terhitung goben atau pembodohan jika harga dinaikkan secara tidak normal. 5. Dibolehkan menaikkan harga barang mengikuti perubahan harga pasar karena faktor ketersediaan dan permintaan terhadap barang. Demikian, semoga bermanfaat. Allahu a'lam.